libenga ekata makambo motema etingami bolingo ya mama sukaina sukaina. Kolinga moto bakuna kana moto te ata epaya ndeko te surtout epaya moninga te ezalili kambo ya moto ye moko na mipesi na sukaina etali senga pokoka mwa pamba ezwi motema ngai nalinga misi ebimi mokili na ndobo ezongaka na mai te naboyi kozonga nsima napesa motema kuna bolingo mama sukaina yozela ete nakolakisa yo nde bolingo nanga yo ndima e nakoluka sukaina nakokota nganga sukaina mpo bafami bafami badima ngai na yo tolingani tolingana kala tobala na mama elamba esimbi moto soki nzoto edimi balongolaka te libenga ekata makambo motema etingami bolingo ya mama nakomeka sukaina nakokota niango sukaina mpo bafami bafami bandimaka mama ngai na yo tondimani tondimana kala tobulunga na mama elamba esimbi moto soki nzoto ebimi balongolaka te libenga ekata makambo motema etingami bolingo ya suke bafami bafami badimanga mama ngai na yo tolingani tolingana kala tobala na mama elamba ezimbi moto soki nzoto edimi balongolaka te libenga ekata makambo motema etingami bolingo ya mama nakomeka sukaina nakokota niango sukaina po bafami bafami badima ngai na yo tondimani tondimana kala tobulunga na mama elamba esimbi moto soki nzoto endimi balongolaka te libenga ekata makambo motema ekingami bolingo ya suke sukaina sukaina sukaina mamba, lo mamba mamba mamba, sukaine, omwana mama, lo mamba, lo mamba mamba mamba, sukaine, omwasi nanga, lo mamba, lo mamba mama e, sukaine, omwana mama, lo mamba, sukaina mama, boene bengela nga sukaina mama. Abita, abita ya roserie. Naleki na romelo, mero mama e, romelo me cae. Na kei na katonuya, dagoti baneko e. Na zagi na romelo, mama e. Pona le calibre vire na tanga, chincha sabaneko e. Ozukaina o, moana mama. Lo mama, mama, mama, zukaina o, moana mama. Lo mama. Mamba, mamba, mamba, sukaine, soto nanga, mamba, Afrika baneko, sukaine, mwana mamba, mamba, dagoti yaka baneko, sukaine, promosyo dagoti, mamba, dagoti baneko, sukaine, mwana mamba, mamba, Kadafi baneko, sukaine, wapi malape, mamba, lo mamba, mamba, mamba, sukaine, koti no bangwe, mamba. Se wapi o sukaine ile ye mamba wapi tiasi baneko e sukaine omwana mama lo mamba wendo solo wendo e bobane akonsemba e mongongo mae mokauki samba na kolela wendo e wendo akimi biso kalakala wendo akomiki sangani e bebo yo mama leke sabia na e mama e atiki bowane na mawa e Totikari na mawa wendo wake Eto makinga kisanga ni boyo mape marekesa Na kutibo wane na katia mboko yo Mwapi moto komonde bo wane Angai wendo mbo wane salonga wayo Abo wane mbo emela kanga inkombo ya bo wane o mama Osukaina o mwana mama Lo mama mama e lo mama e Mwana mama, lo mamba, lo mamba mama, sukaine, mekani si bandeko e, yokela ndeko na yabandeko e, lo mamba, wapi success, sukaine, mwana mama, lo mamba, yondo kusala e bandeko e, potoko e, lo mamba, menga yondo e, nyota bandeko, toto kamoka bandeko, lo mamba, igeti wapi e, sukaine, mwana mama, lo mamba, Ilufa baneko e, mote mamo baby baneko e Lo mamba, mama, mama, sukaina o mwana mama Lo mamba, lo mamba, mama, mama, sukaina o mwana mama Lo mamba mamba Masuka ina e Zo mamba Lo mamba mamba mamba Masuka ina e Mwana mamba Lo mamba Lo mamba mamba mamba Masuka ina e Mwana mamba Lo mamba Lo mamba mamba mamba Masuka ina e Mwana mamba Lo mamba Masuka ina mamba Boale begela gasuka ina e Namani eteo Nalomwela baba kona tato Para keina mitabande Kona le kalome Lomelo mama e lomelo meka Kona kita kita sora le kie Paya da kotina koto nuba nekwe Ozuka ina o muana mama Lo mama mama mama Zuka ina o muana mama Eko makinga na lome Boana kamati voiture na e Komonde du glase mama e Aye koyamba biso na avion e biso to komi.